hatiku. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau menjamah hatiku, ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya hatiku dan kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana yang ku